بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، نواصل في موضوعنا في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث يقول: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لما ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عرف الهجرة، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن تكون هذه الهجرة يبتغى بها رضا الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني قد تكون هجرة الإنسان للتجارة للدنيا، أو تكون هجرته للنكاح، إما أن يهاجر متاجرا أو يهاجر خاطبا، لكن الهجرة التي تدخل في عمل الإنسان الصالح ويثاب عليها ومأمور بها هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ليخلص الدين لله، ليحقق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita meneruskan kajian-kajian sebelumnya. Alhamdulillah kita sampai pada perkataan muallif rahimahullah wal hijrah. Beliau mengatakan hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dan hijrah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Syariat hijrah ini tetap berlaku hingga datangnya hari kiamat. Dalil dari syariat ini adalah firman Allah taala: Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan atau dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka masing-masing, para malaikat mengatakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, dahulu kami lemah, dalam keadaan lemah di muka bumi, sehingga kami tidak bisa berhijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat memberikan jawaban, membantah mereka dengan mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kemanapun di atas bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Merekalah orang-orang yang tempat mereka di neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa. Dikecualikan orang-orang yang lemah keadaannya, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Wal wildan, juga anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak punya daya apapun dan mereka tidak punya jalan, tidak tahu jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Merekalah yang diharapkan Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Di antara dalil lain dari disyariatkannya hijrah adalah firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepada akulah kalian beribadah. Imam Al-Baghawi, seorang mufassir yang sangat terkenal ya, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru. Sababun nuzulnya ayat ini adalah kaum muslimin yang mereka berada di kota Makkah tidak melakukan hijrah. Nadahumullah bismil Islam, bismil iman. Allah memanggil mereka dalam ayat ini dengan nama iman. Kemudian dalil hijrah, dalil disyariatkannya hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah, syariat hijrah tidak akan putus, tidak akan habis sampai terputusnya pintu taubat, sampai tertutupnya pintu taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dan pintu taubat tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hijrah ini hendaknya dilakukan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jal dan untuk mengikuti Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keinginan dunia, ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maksudnya adalah bahwa hijrah itu bisa dilakukan manusia karena tujuan duniawi, tujuan bisnis. Bisa juga karena tujuan duniawi lain, misalnya menikahi seseorang. Orang ada yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, untuk tujuan bisnis. Ada yang hijrahnya untuk mendapatkan seorang wanita. Hijrah yang seperti ini tidak akan mendatangkan pahala. Namun, hijrah yang mendapatkan pahala, yang bisa mendatangkan pahala, dan merupakan amal yang saleh, merupakan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hijrah dari negeri kekafiran, negeri kafir menuju negeri Islam. Agar seseorang bisa mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mewujudkan pengikutan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. قال رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة لأن المراد بقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لا هجرة من مكة بعد فتحها أما الهجرة من بلد الشرك عموما إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة والبقاء في البلد بلد الكفر والشرك ضياع للدين وتضيع للأمانة وتضيع للذرية وتضيع للأهل وهدم للعقائد والأخلاق ولهذا قال هي باقية إلى أن تقوم الساعة قال في الهامش الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال باتفاق من يعتد به من أهل العلم قال شيخ الإسلام لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله أي البعد عنهم ببدنه وعدم الإقامة بين ظهراني الكافرين المشركين. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat hijrah ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat ini, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Dan syariat ini masih terus berlaku hingga datangnya hari kiamat. Kesimpulan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah fathu Makkah, setelah pembukaan kota Makkah. Tidak ada pertentangan sama sekali antara perkataan yang mengatakan bahwa syariat hijrah akan terus berlaku hingga datangnya hari kiamat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Makkah. Karena hijrah dari negeri kesyirikan secara umum menuju ke negeri Islam masih tetap ada hingga hari kiamat. Dan keberadaan seseorang di negeri kekafiran, negeri syirik, itu akan merusak agamanya, akan merusak keturunannya, akan merusak keluarganya, dan akan merusak akidah, begitu pula akan merusak akhlak seseorang. Oleh karenanya, Muallif rahimahullah di sini mengatakan bahwa hijrah masih terus berlaku hingga datangnya hari kiamat. Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim mengatakan bahwa berlakunya syariat hijrah ini hingga hari kiamat itu sesuai kesepakatan para ulama yang dipandang ilmunya. Syekhul Islam mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kesyirikan kecuali dengan dia jauh dari orang-orang syirik. Maksudnya adalah dengan menjauhi mereka dengan badannya dan tidak tinggal dengan mereka atau tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. قال رحمه الله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بإقامتهم بين ظهراني الكافرين وبقائهم في دول الكفر والكافرين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم وبقيتم في هذه الأراضي لم تهاجروا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني عاجزين لا نقدر، عاجزين لا نقدر على الخروج ولا نقدر على الذهاب، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، يعني إلى المدينة، تخرج من الإقامة بين المشركين عبدة الأوثان إلى أرض الله الواسعة إلى المدينة حيث تعبدون الله وتبقون مع أهل العبادة والإيمان والتوحيد فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليهم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا تهدده الله عز وجل وتوعده بنار جهنم. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يستثنى من هؤلاء العاجزين فعلا الذين لا قدرة لهم ولا استطاعة من ضعفة الصغار والولدان والنساء والعجزة، ولهذا قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء مستثنون من هذا الوعيد. أما الذي عنده قدرة وقوة ومكنة ولم يهاجر فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يستطيعون حيلة لمفارقة المشركين والانتقال إلى ديار المسلمين، ولا قوة لهم على الخروج، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون طريقا للهجرة. لو فكر أحدهم أن يهاجر ما يحسن ولا يعرف ولا يهتدي للطريق، ليس بالقوي النشيط المتمكن، وإنما هو رجل عاجز كهل مسن أو امرأة لا قدرة لها أو طفل صغير، فمثل هؤلاء يستثنون ويعذرون، ولهذا استثناهم، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون سبيل حيلة ولا يهتدون سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عن هؤلاء المستضعفين الذين لا حيلة لهم ولا سبيل لهم. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. ختم بهذين عفوا غفورا، ختم الآية بهذين الاسمين، أو ختم هذه الآية بهذين الاسمين، في دليل على أن الله يعفو عن من كانت هذه حاله، لأن التقوى الله بالاستطاعة، اتق الله ما استطعت، وهؤلاء غير مستطيعين ولا قادرين بل هم عاجزين، فمن كان من أهل العذار فهو معفونا. وعسى في القرآن واجبة كما قال ذلك أهل العلم، عسى الله أن يعفو عنهم، أي أن الله عفى عنهم عمن كانت هذه حاله، أي كان من أهل الأعذار. أما من سواهم فإنه عرضة لذلك الوعيد الوارد في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المؤلف mengatakan ya bahwa syariat hijrah ini akan terus berlaku hingga datangnya hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim sampai akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan atau diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan tinggalnya mereka di tengah-tengah orang-orang kafir, dengan tinggalnya mereka di negara kafir dan negara kesyirikan. Kepada orang-orang yang demikian malaikat mengatakan qalu fima kuntum. Para malaikat mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tetap tinggal di bumi itu? dan tidak melakukan hijrah? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, dulunya kami dalam keadaan lemah di muka bumi. Maksudnya, mereka mengaku lemah, tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut untuk pergi ke negeri Islam. Kemudian malaikat membantah, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga sebenarnya kalian bisa berhijrah ke tempat manapun yang kalian inginkan? Maksud dari ayat ini adalah ke kota Madinah. Seharusnya mereka bisa hijrah ke kota Madinah, tidak tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin yang menyembah berhala-berhala. Akan tetapi, mereka bisa keluar dari negeri tersebut menuju ke kota Madinah ketika itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggal bersama orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika ma'wahum jahannam. Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang tempatnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang meninggalkan syariat hijrah setelah diwajibkan kepadanya termasuk orang-orang pelaku dosa besar. Oleh karenanya Allah mengancam mereka dengan neraka jahannam. Allah mengatakan di akhir ayat, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempatnya neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian dari hukum ini, yaitu mereka yang benar-benar tidak mampu. Mereka tidak punya kuasa, seperti anak-anak kecil, seperti kaum wanita, seperti orang-orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah, di antaranya dari orang-orang laki-laki, orang-orang lemah yang dari laki-laki, yang dari perempuan dan dari anak-anak. Mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman ini. Adapun mereka yang punya kekuatan, mereka punya kesempatan, mereka bisa melakukan hijrah sebenarnya, namun tidak dia lakukan, maka mereka adalah orang-orang yang terkena ancaman yang sangat keras ini. Ancaman neraka jahannam, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempatnya jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dari mereka orang-orang yang lemah, ya, sebagaimana disebutkan tadi. Orang-orang yang lemah tersebut bisa dari kaum laki-laki, bisa dari kaum perempuan, bisa jadi mereka dari anak-anak kecil. Mereka tidak punya daya apapun untuk memisahkan diri dari negerinya tersebut, negeri kesyirikan. Wala yahtaduna sabila. Mereka juga tidak punya jalan, tidak tahu jalan untuk menuju ke Madinah misalnya. Apabila salah seorang dari mereka berpikir untuk berhijrah, mereka tidak mampu, tidak bisa mencari jalan yang aman, atau tidak mampu untuk melakukannya. Mereka bukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan hijrah tersebut. Seperti misalnya orang yang sangat tua renta, orang yang lanjut usia, atau misalnya perempuan karena jalan tidak aman misalnya, dia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk pergi ke Madinah. Atau misalnya anak kecil. Mereka semuanya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan uzur kepada mereka. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Mereka itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Karena mereka memang punya uzur, tidak punya kemampuan untuk melakukan syariat tersebut. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha menutupi dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan dua nama yang sangat agung ini, yaitu Maha Pengampun dan Maha menutupi dosa-dosa seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan uzur kepada mereka. Karena ketakwaan itu dikaitkan dengan kemampuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah mastata'at. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampumu. Dan mereka orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan syariat hijrah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam orang-orang yang punya uzur, yang diampuni dosa-dosanya. Dan kalimat di dalam Al-Qur'annya ada, apabila ada kalimat asa, semoga, diharapkan, itu artinya adalah wajib. Mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. قال رحمه الله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أيضا هذه فيها الأمر بالهجرة والانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام ومعنى فإياي فاعبدون أي وحدون وأخلصوا لي الدين في أرضي الواسعة دون أن تبقوا مقيمين بين ظهراني المشركين الكافرين. ثم نقل عن الإمام البغوي المفسر رحمه الله في ذكر سبب نزول هذه الآية قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. وهذا يفيد أن من لم يهاجر يكون مرتكبا لكبيرة، لا يكون مرتكبا كفرا ناقلا من ملة الإسلام، وإنما يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم يستحق بها ذلك التهديد الوارد في قوله فأولئك مأواهم جهنم. وهنا في الآية الثانية قال يا عبادي، فهذا يدل على أنهم ليسوا كفارا لكنهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر عظيمة من العظائم وتعرضوا بها لهذا الوعيد وهو دخول جهنم وساءت مصيره. قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فهذه المنادات باسم الإيمان أو يا عبادي كما قدم دليل على أنهم ليسوا كفارا لكنهم مؤمنون ناقص الإيمان، مؤمنون مرتكبون لكبيرة من الكبائر. ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua dari disyariatkannya hijrah adalah firman Allah taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Di dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk melakukan hijrah, yaitu perintah untuk berpindah dari negeri kafir, negeri syirik, menuju negeri Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini fa iyyaya fa'budun. Hanya kepadakulah kalian beribadah. Maksudnya tauhidkanlah aku. ikhlaskanlah agama kalian hanya untukku di bumiku yang luas tersebut. Jangan sampai kalian tetap berada atau tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang-orang kafir. Kemudian mu'alif rahimahullah menukil perkataan seorang ahli tafsir. Beliau bernama Imam Baghawi rahimahullah. Menukil perkataan beliau dalam sebab turunnya ayat ini. Yang mengatakan sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bimakkah lam yuhajiru. Sabab nuzulnya ayat ini adalah dulu kaum muslimin yang berada di Makkah ada di antara mereka yang belum berhijrah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka untuk berhijrah dengan nama iman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berhijrah, mereka telah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar tidak berarti keluar dari Islam. Namun, dia tetap sebagai seorang Muslim, tapi melakukan dosa besar. Sehingga mereka pantas untuk diancam dengan ancaman yang ada di dalam ayat ini. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. Mereka itulah orang-orang yang tempatnya neraka jahannam. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang kafir. Tapi mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini juga menunjukkan bahwa keimanan masih ada pada mereka. Sehingga kita bisa memahami bahwa mereka bukanlah orang-orang kafir. Akan tetapi mereka adalah orang-orang iman yang kurang imannya. Karena melakukan dosa besar ini. Mereka kaum mukminin yang melakukan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman ini. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempat mereka adalah neraka jahannam. Kenapa kita katakan mereka melakukan dosa besar? Karena dosa yang mendatangkan ancaman jahannam atau ancaman kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Qala rahimahullah wa ad-dalil 'ala al-hijrah min as-sunnah ay annaha fariidhah min diyar kufr ila diyar islam qawlu sallallahu alaihi wasallam la tanqata' al-hijrah hatta tanqata' at-tawbah. Wa كيف تجمع بين قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وبين قول لا هجرة بعد الفتح؟ عرفنا أن قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لا هجرة مكة بعد فتحها لأن أصبحت دار إسلام فلا هجرة مكة بعد فتحها. أما من ديار الكفر عموما فالهجرة باقية وغير منقطعة إلى قيام الساعة لا يحل للمسلم أن يبقى بين ظهراني الكفار. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بمعنى أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى أن يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة والتوبة لا تنفع إذا طلعت الشمس من مغربها. وهذا علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها الكبار. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil disyariatkannya hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Bahwa syariat hijrah tidak putus, tidak berhenti sampai terputusnya syariat taubah. Bagaimana kita mengompromikan sabda ini dengan sabda Nabi yang lain yang mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada syariat hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Karena hadis yang mengatakan bahwa tidak ada syariat hijrah setelah pembukaan kota Makkah, ini maksudnya adalah bahwa tidak ada hijrah lagi dari kota Makkah setelah dibukanya kota Makkah tersebut, setelah ditaklukannya kota Makkah. Karena ketika itu kota Makkah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada hijrah dari kota Makkah setelah ditaklukannya kota Makkah tersebut, setelah dijadikannya kota Makkah tersebut menjadi negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir secara umum, maka itu tetap ada dan tidak terputus sampai datangnya hari kiamat. Tidak halal, tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk tetap tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, bahwa syariat hijrah tidak putus, tidak berhenti sampai terputusnya syariat taubat. Maknanya adalah bahwa hijrah, syariat hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tetap ada, tetap berlangsung, tetap berlaku sampai datangnya waktu yang di waktu tersebut taubah tidak berguna lagi. Dan taubah tidak berguna ketika matahari terbit dari arah barat. Dan ini merupakan salah satu dari alamat kiamat, alamat datangnya kiamat. Dan itu termasuk dari alamat-alamat kiamat yang besar. Qala rahimahullah, falamma استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذا كله بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولعلنا نؤجل هذا الموضوع إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang lainnya, seperti zakat, puasa, haji, syariat jihad, begitu pula syariat azan, syariat amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Insyaallah kita akan mengakhirkan pembahasan tentang masalah-masalah ini di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan semua kebaikan. Jazakumullah khair ya Fadilat Syekh dan Ustaz Dr. Musyafa Fidhallahu taala atas terjemahannya yang disampaikan. Dan masih ada waktu untuk kita menyampaikan beberapa pertanyaan yang sampai ke meja redaksi dari pertanyaan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Bagaimana kalau kita tidak bisa hijrah karena ada orang tua yang kita urus dan orang tua itu pun tidak bisa atau tidak mau ikut untuk kita ajak berhijrah. Bagaimana solusinya? Jazakallahu khair. على كل حال الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويتأمل جيدا في النصوص الواردة في هذا الباب وينظر في ما يتعلق بحاله وأموره وتمكنه من هذا الأمر فإن كان يعلم من نفسه تمكنا فإنها واجبة عليه. Syekh menjawab bahwa apapun keadaannya, bahwa pada asalnya di dalam masalah ini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan hendaknya dia melihat dirinya sendiri. Melihat bagaimana keadaan dia, bagaimana situasi dan kondisi dia. Apabila situasi dan kondisi dia menjadikan dia atau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu untuk berhijrah, maka harusnya dia berhijrah. Apabila situasi dan kondisi dia tidak mengizinkan dia untuk berhijrah, maka kembali kepada tadi ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian apabila uzur tersebut telah hilang, maka harusnya dia melakukan hijrah. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Pekanbaru dan pendengar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah syariat hijrah ini bisa kita jadikan solusi atau jalan keluar bagi saudara-saudara kita etnis Rohingya yang tinggal di bukan negara Islam, yaitu Myanmar, yang mana mereka dizalimi di sana, agar mereka hijrah ke negeri Islam yang dekat seperti Bangladesh atau sekitarnya, dan mereka tinggal dan menetap di negeri tersebut untuk menjaga agama dan kehidupan mereka. Jazakumullah khairan. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، و ما يسأل عنه السائل هل الأمر كذلك أو ليس كذلك، هذا يحتاج إلى تصور تام يبنى عليه الحكم، ولهذا لا أستطيع أن أقول في ذلك شيئا. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjawab bahwa menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran yang didapat oleh orang yang menghukumi sesuatu tersebut. Dan apa yang ditanyakan oleh penanya, Syekh tidak bisa memastikan apakah keadaannya demikian ataukah tidak demikian. Padahal hukum atau jawaban itu sangat bergantung dengan hakikat ini, sehingga Syekh tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dalam masalah yang ditanyakan. Jazakumullah khair ya fadilatul syekh, wa hadha sual al-akhir narji min fadilatikum al-ikhtitam. Nasa Allah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in كل خير بمنه وكرمه إنه السميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum diterjemahkan, kami ingin sampaikan kepada Al-Ustaz Musyafa hafizahullah ta'ala, segenap manajemen Radio Roja dan Roja TV mengucapkan selamat kepada Al-Ustaz atas gelar pendidikan yang diraih berupa gelar doktor dalam bidang usul fiqih pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang lalu, dan telah berhasil menyandang gelar doktor dari program usul fiqih dengan predikat summa cum laude, disertai judul metodologi ulama syafi'iyah dalam mengklasifikasikan dalil dan cara mentarjih dalil yang bertentangan. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada Ustaz dan kemanfaatan bagi kaum muslimin dan Islam. Barakallahu fikum ya Ustaz. Amin wa baraka fikum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha dekat dengan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.